Mitra bisnis sebelum ini pakar sosial politik Hermawan Sulistyo memaparkan, potensi kendala pemilu yang bersifat teknis dan politis tidak saja terjadi pada masa persiapan, tetapi juga menghadang pada masa-masa setelah pelaksanaan atau setelah berakhirnya masa pencoblosan saat proses pemilu memasuki tahap pengumpulan serta penghitungan suara, baik itu di tingkat kelurahan, kecamatan, kota madya maupun provinsi. Dan untuk melanjutkan bahasan atas potensi-potensi masalah dalam pemilu legislatif serta eksekutif di tahun ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan. Apakah Bapak melihat kendala yang terjadi pasca pencoblosan akan lebih didorong oleh sikap partai-partai politik peserta pemilu? Iya. Iya, kita karena semua partai kan yakin menang. Ya. Sehingga jumlah penduduk Indonesia ini kan saya berkali-kali bilang 500-600 juta. Karena Golkar bilang 200 juta, PDIP 200 juta, sudah 400 juta penduduk kita. Kan gitu. Ketika nggak dapat 200 juta, marah kan gitu. Lantas, apakah hal-hal itu juga berkaitan dengan kendala-kendala teknis serta politis di masa persiapan pemilu, Pak Her? Nah itu kalau politisinya cerdas dan Machiavellian pendekatannya, peluang-peluang seperti itu bisa dimanfaatkan untuk menang. Gitu. Tapi bagaimana caranya, Pak Her? Mulai dari level individu ngerjain proyek. Kalau saya nakalan misalnya, dan saya punya jaringan ekonomi politik untuk mengendalikan pencetakan surat suara dan distribusinya, misalnya di beberapa daerah yang saya sudah pasti kalah, ya saya ganggu aja. Nyetaknya telat, distribusinya telat, kan selesai urusan itu. Di tempat saya yang seharusnya kalah, saya tetap punya kans untuk menang. Gitu. Itu baru satu contoh. Belum contoh-contoh yang lain, banyak sekali. Pada saat post factum, itu pengalaman berkali-kali pemilu dari hasil pantauan, diangkut dari TPS, sampai TPS tidak ada masalah. Ya, begitu kotak suara dikumpulin di kecamatan, atau di tempat pooling data suara seperti itu, penghitungan kan nggak bisa hari itu juga, karena selesai hari H, voting, ya. Dihitung, di TPS, sore diangkut, dikumpulin di kecamatan atau di tempat lain yang teorinya steril, cobalah datangi malamnya. Itu semua petugasnya itu terkapar karena kecapean gitu. Manipulasi fisik sangat mudah sekali malam itu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.